Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam kali ini kita bisa melanjutkan majlis ta'lim kita, yang kita harus bersyukur dengan adanya majlis ta'lim ini. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita serius dalam menghadirinya, meniatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudawamah, istiqamah di dalam kita menghadirinya. Dan jangan sampai dikarenakan kesalahan kita, kurang syukurnya kita terhadap majlis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja cabut kenikmatan tersebut jika kita tidak pandai-pandai bersyukur terhadap kenikmatan ini. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dibukanya majlis ta'lim, dibukanya halaqah-halaqah ilmu, diramaikannya masjid yang mulia ini. Ya, nawarallahu hadzal masjid, semoga Allah memberikan cahaya terhadap masjid ini yang mulia. Kemudian kita lanjutkan masalah permasalahan terkait tentang al-isti'adzah. Thumma al-isti'adzah fi shalati innama hiya litilawah wa huwa qawlu Abi Hanifah wa Muhammad. Kemudian al-isti'adah dibacanya ketika sholat bertujuan ya, untuk sholat tersebut. Ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, balis shalah fa'ala hadha yata'awadhu al-ma'mum. Bahkan ya, di dalam sholat. Ya, jika bahkan untuk sholat. Jika pertama itu di dalam sholat, kemudian pendapat Abu Yusuf adalah untuk sholat. Jadi sebelum sholat. Tetapi pendapat ini pendapat yang lemah. Karena tidak ada amalan dari para sahabat. Bahkan Nabi SAW beristi'adah sebelum melaksanakan sholat. Bahkan yang ada, beliau membaca al-isti'adah di dalam sholat. Sebagaimana hadis-hadis yang kemarin kita sudah sampaikan. Ya, bahwasanya Nabi setelah bertakbir, beristiftah, kemudian membaca ta'awud. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kemudian membaca bismillah dan al-Fatihah. Inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wal jumhur ba'daha qabla al-qira'ah. Dan mayoritas ulama, dan ini yang hak berdasarkan dalil-dalil, bahwasanya setelah takbir di dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah. ومن لطائف الاستعادة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له. Dan di antara rahasia yang terkandung di dalam al-isti'adah, keutamaan apabila kita membaca al-isti'adah, adalah isti'adah tersebut taharatun lil fam, pensuci bagi mulut kita. Mimma kana yata'atahu minal lagwi wal rafath, terhadap apa yang kita ucapkan dengan mulut-mulut kita dari perkara yang sia-sia ataupun perkara yang kotor, yang berdosa. Wa tadyibun lahu, dan juga untuk mengharumkan mulut kita. Wa huwa li tilawati kalamillah, yaitu mulut kita ini, lisan kita ini dipergunakan untuk membaca kalamullah. Wa hiya isti'anatun billah, di mana al-isti'adah ini adalah bentuk permohonan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tirafun lahu bil qudrah, dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Walil abdi bidhafi wal ajzi an muqawamati hadzal adu al mubin al batini alladhi la yaqdiru ala man'ihi wa daf'ihi illa Allah alladhi khalaqah. Dan pengakuan terhadap hamba oleh kita terhadap diri-diri kita, bahwasanya kita itu lemah, bahwasanya kita itu tidak mampu untuk melawan musuh batini, musuh yang ada pada diri kita, yaitu syaitan, di mana tidak akan ada yang mampu untuk mencegahnya, menyingkirkannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Wala yaqbalu musana'ah, dan musuh kita dari kalangan syaitan tidaklah menerima diplomasi, perundingan. Wala yudara bil ihsan, dan tidak pula yang namanya syaitan itu menerima kebaikan. Bi khilafil aduwi min naw'il insan kama dallat ala dhalik ayatun minal Qur'an fi thalathin minal mathani. Berbeda keadaannya dengan musuh dari kalangan manusia, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran dalam 3 ayat, dalam sab'ul mathani, yaitu 7 surat yang terulang-ulang yang dibaca panjang. Kalau sab'ul mathani yang kemarin kita tafsirkan adalah Al-Fatihah. Nah, ini penafsiran lain dari sab'ul mathani adalah ayat-ayat atau surat-surat yang dibaca panjang. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hambaku tidak ada bagimu atas mereka kekuatan dan kekuasaan, wahai iblis, wahai syaitan. Ya, wa kafa bi rabbika wakila, yaitu bagi siapa saja dari kalangan hamba Allah yang cukup baginya Allah sebagai wakil, sebagai tempat untuk meminta pertolongan, menyerahkan seluruh perkara. Maka bagi orang-orang yang dia beriman dan bertawakal, syaitan tidak akan bisa mengalahkannya. Waqad nazalat al-malaikatu limuqatalatil adu al-bashari, di mana malaikat pernah turun membantu kaum mukminin untuk memerangi musuh dari kalangan manusia. Faman qatalahu al-'adu adh-dhahiri al-bashari kana shahidan, dan barang siapa terkalahkan dan terbunuh oleh musuh yang zahir, yaitu manusia, maka dia syahid. Faman qatalahu al-'adu al-batini kana tarida, tetapi barang siapa yang terbunuh dan terkalahkan oleh musuh batin, yaitu syaitan dan iblis, maka berarti dia telah dijauhkan dari kebaikan. Ini perbedaannya. Kalau kita kalah dari musuh manusia, ya, dari orang-orang kafir, kita kalah mati, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap kita syahid. Tetapi kalau kita kalah terhadap syaitan, iblis alaihi la'natullah, maka justru kita dijauhkan dari kebaikan, dan justru kita termasuk orang yang paling celaka. Wa man halabahu al'aduwwu adh-dhahiri kana ma'jura, barang siapa yang dia terkalahkan, kalau tadi terbunuh, ini terkalahkan oleh musuh manusia, maka dia mendapatkan pahala. Kita perang, misalkan melawan orang-orang kafir, kemudian kalah, tertawan. maka kita mendapatkan pahala. Wa man qaharahu al'adzul batini kana maftunan au mawzura, maka barang siapa yang dikuasai oleh musuh batin itu syaitan, maka berarti dia telah terfitnah dan mendapatkan dosa yang besar. Wala makana syaitan yaral insana min haitsu la yarah, dan ketika yang namanya syaitan itu bisa melihat manusia di mana manusia tidak melihatnya. Ista'adha minhu billadhi yarahu, maka kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan dengan zat yang melihat syaitan tersebut. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, wala yarahu syaitan, dan syaitan tidak melihat Allah. Jadi kita bermusuhan dengan syaitan, syaitan melihat kita, kita tidak melihat syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah zat yang tidak dilihat syaitan dan melihat syaitan. Sehingga Allah lah yang hanya bisa mengalahkan dan menyingkirkan syaitan jauh-jauh dari kita. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Faslun. Wal isti'adah hiyal iltija ila Allah Ta'ala. Yang namanya al-isti'adah adalah perlindungan kepada Allah. Wal iltisaq bijanibihi min syarri kulli dzi syarr, dan berlindung di sisi Allah dari seluruh yang memiliki kejelekan. Wal iyadu takunu lidaf'i syarri wal iyad yakunu bi talabi jalbil khair. Adapun kalimat iyad pakai ain a'udzu, ini biasa digunakan di dalam bahasa Arab, ya, berlindung dari sesuatu yang jelek dan meminta diangkat dari kejelekan. Kalau aludhu pakai lam, ya aludhu, kalau yang pertama a'udhu, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, ya, syaitan. Adapun aludhu adalah meminta kepada Allah di dalam mendapatkan kebaikan. Sama qala al-mutanabbi, sebagaimana dikatakan dalam oleh al-mutanabbi dalam bait syairnya, ya man aludhu bihi fi ma uammiluh wa man a'udhu bihi mimman uhadhiruh, wahai zat yang aku meminta dengannya, dengan Allah, apa-apa yang aku inginkan untuk mendapatkannya, dan zat yang aku berlindung dengannya dari apa-apa yang aku hindari, yang aku takuti. La yajburun nasu adman anta kasiruh wa la yahiduna adman anta jabiruh, dan tidak ada yang bisa menghalangi kehancuran kekuasaan manusia yang sudah dihancurkan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menghancurkan keagungan kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada seseorang. Jadi Allah yang memberikan keagungan kemuliaan, Allah juga yang mentakdirkan pada seseorang itu kehilangan kekuasaan, kehilangan jabatan, kehilangan apa yang dia pinta, apa yang dia punya. Sehingga dari sini di dalam bait syair, ya man aludhu bihi, aludhu, wahai zat yang aku meminta dengannya, yaitu denganmu ya Allah. Kemudian pada syatrah yang kedua, wa man a'udhu bihi, dan zat yang aku berlindung dengannya dari kejelekan-kejelekan. Ya, jadi kalau a'udhu, ya, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan. Kalau aludhu billah, pakai lam, ini aku meminta kepada Allah dari kebaikan-kebaikan, ya, apa-apa yang Allah ciptakan. Ini perbedaan antara aludhu dengan a'udhu. Wa ma'na a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ay astajiru bijanibillah minasyaitanir rajim, ay yadhurrani fi dini au dunyaya. Dan makna a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yaitu aku berlindung di sisi Allah dari syaitan yang terkutuk. Jangan sampai syaitan tersebut memudaratkanku pada agamaku. Jangan sampai syaitan tersebut memudaratkanku dalam dunyaku. Au yasuddani an fi'li ma umirta bih. Atau jangan sampai ya Allah syaitan tersebut menjauhkanku dari melakukan apa yang kau perintahkan. Au yahuddani ala fi'li ma nuhita anhu. dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syaitan yang menyemangati aku untuk melakukan apa-apa yang engkau larang. Ini syaitan, ya, senantiasa menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan dan menyemangati kita untuk berbuat kejelekan. Wa inna syaitana la yakuffuhu 'anil insani illa Allahu. Sesungguhnya syaitan tidaklah bisa disingkirkan dari manusia kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza amara Allah taala bi musana'ati syaitanil ins wa mudarat wa mudaratihi bi isda'il jamil ilaihi. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk berdiplomasi kepada syaitan manusia. Karena syaitan ada syaitan jin dan syaitan manusia. Kalau syaitan jin, ya, tidak menerima diplomasi, tidak menerima kebaikan. Sehingga tidak ada basa-basi bersama mereka. Tetapi di dalam menghadapi syaitan manusia, musuh dari kalangan manusia, kita disyariatkan untuk musana'ah, berdiplomasi, berunding, berdamai. Dan mudaratuhu bi isda'il jamil. Ya, mudarah ini artinya menampakkan kebaikan dengan memberikan ya hal-hal yang baik kepada musuh. Liyaruddahu tab'ahu amma huwa fihi min al-adha, untuk mengembalikan tabiatnya secara asal dari manusia ya, yang berubah disebabkan oleh permusuhan tadi. Karena tabiat manusia enggak pengin punya musuh. Tabiat manusia itu pengin aman. Tabiat manusia itu pengin damai, pengin saling menguntungkan, itu tabiat manusia. Sehingga diajaklah berdiplomasi, diajaklah untuk bermusyawarah, ya, untuk menentukan jalan yang terbaik. Wa amara bil isti'adzah bihi min syaitanil jin. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari syaitan jin, musuh dari kalangan jin. Li'annahu la yaqbalu rishwatan wa la yu'athir fihi jamil. Dikarenakan syaitan itu tidak menerima ya hadiah, tidak menerima kebaikan, dan tidak akan memiliki bekas, memiliki timbal balik untuk membalas kebaikan. Jadi kalau seseorang itu memuliakan jin, memuliakan syaitan, syaitan itu tidak akan membalasnya dengan kebaikan. Walaupun zahirnya menurut kita itu baik. Nah, kita bekerja sama na'udzubillah min jin, a'udzubillah min syaitanir rajim. Yaitu seseorang bekerja sama dengan jin, mempelajari sihir. Dia memberikan apa yang dipinta oleh jin, memberikan apa yang menjadi syarat-syarat jin, kemudian jinnya memberikan apa yang dia pinta dari kebal, dari bisa menarik perhatian orang, bisa memelet orang, dan seterusnya dari ilmu-ilmu sihir. Maka hakikatnya justru ketika jin tersebut memberikan apa yang diminta oleh manusia tadi dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi, jin itu ketika memberikan, hakikatnya itu berarti memberikan neraka jahannam. Ya, memberikan neraka jahannam. Seperti pernah kita singgung, seorang yang melakukan amalan-amalan sihir yang dibungkus dengan bungkusan-bungkusan nama-nama yang syar'i. Puasa mati geni. Ya. Puasa ya mutih 40 hari 40 malam. Ya. Kalau dia berhasil, nah, musibah, dia jadi dukun, jadi tukang sihir. Kalau dia gagal, menjadi gila. Maka pilihannya kedua-duanya sangat berat. Satunya menjadi tauhid, menjadi anak buah syaitan. Yang satunya dia menjadi mayat hidup. Seorang yang gila bagaikan mayat hidup karena amalannya sudah tercabut. Na'udzubillah min dzalik. Itulah keadaan para penyembah syaitan, para penyembah jin. Ya. Dan kenapa hal-hal tersebut bisa laku? Ya. Dan mengatasnamakan agama justru. Karena memang semenjak awalnya orang-orang Yahudi mereka termakan oleh bisikan-bisikan iblis bahwasanya mantra-mantra sihir tersebut adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Cincin ya Ini adalah cincinnya Sulaiman. Tongkatnya Sulaiman. Ini mantra rajahnya Sulaiman untuk menundukkan ini, untuk menundukkan itu. Oh ini dulu kain yang dijadikan besel. Dulu adalah sorbannya Nabi Sulaiman. Dan serba dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman. Dan Allah bela dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir, Nabi. Tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu sihir yang kafir. Kemudian Allah uji dengan diturunkannya dua malaikat, Harut dan Marut. Untuk mengetahui, ini sihir, ini kufur. Ya. Allah turunkan malaikat Harut dan Marut, tafsir yang sahih, keduanya malaikat didatangkan oleh Allah untuk menguji orang Yahudi. Untuk mentanbih, memperingatkan, ingat, yang seperti ini adalah sihir, kekufuran. Sehingga dikatakan oleh Allah, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Ketika kedua malaikat tersebut ya menunjukkan ya suatu mantra-mantra, suatu amalan-amalan tertentu, maka malaikat itu mengatakan, kami adalah ujian bagimu. Yang seperti ini itu adalah seperti ini adalah sihir, dan fala takfur, jangan engkau kufur. Ya. Tetapi bukannya insaf orang-orang Yahudi tersebut, malah justru dikatakan oleh para ulama, kabiruhum may yu'allimu sihra. Bahkan tokoh agama yang paling besar di sisi orang Yahudi adalah yang semakin hebat sihirnya. Mirip gak dengan keadaan umat sekarang? Ya hampir-hampir mirip lah. Pokoknya kalau yang tokoh agama yang paling hebat itu yang jadab. Oh, jadab ya. Jadab itu biadab. Ya. Jadi sudah hilang akalnya. Hilang. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang gila tersebut, wah ini wahyu dari Allah. Ini karamah dari Allah. Ini itu dan seterusnya. Orang gila mau kita dianggap ya di bawahnya orang gila. Kok bisa seseorang menerima dianggap sebagai muridnya orang gila? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullahu jami'an, ini apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah alaihi wasallam, satattabi'una sunana man kana qablakum haddal kudzah bil kudzah. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang terdahulu, Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal. Ya, dulu tokoh agama mereka yang paling hebat adalah orang yang paling hebat sihirnya. Maka kemudian pada zaman sekarang pun muncul persepsi yang seperti ini. Masya Allah, itu hebat sekali itu. Kenapa? Sholatnya di Mekah. Masya Allah, itu hebat sekali itu. Kenapa? Bisa terbang. Masya Allah, itu hebat sekali. Dan seterusnya. Rupanya dari ilmu-ilmu sihir. Tetapi ilmu sihirnya dibungkus dengan slogan-slogan atau nama-nama yang syar'i. Bahkan kalau kita perhatikan rajah-rajahnya, itu kan mirip dengan tulisan Arab. Angka 4 kebalik. Ya, terkadang seperti Arab setelah dibaca, enggak mungkin ini susunan Arab. Karena bahasa Arab itu ada wazan-wazannya. Ada timbangan katanya. Sehingga kalau orang membuat kata-kata, walaupun pakainya huruf ijaiyah, kalau seorang yang sudah berkecimpung dalam bahasa Arab, akan ganjil. Enggak mungkin ini bahasa Arab ini. Ini enggak mungkin bahasa Arab. Enggak ada dalam timbangan kata dalam bahasa Arab berwazan seperti ini. Ya, enggak ada. Aneh ini. Dan rupanya, ya, itu adalah bahasa-bahasa jin. Simbol-simbol jin yang mengandung makna-makna kekufuran. Dan kita jangan sampai lengah terhadap anak-anak kita. Yang mungkin itu dianggap sebagai mainan karena nonton di televisi. Misal, simsalabim. Kita gak tahu maknanya. Barangkali itu kekufuran mengandung ya permintaan tolong terhadap jin. Atau open sesame. Ya, supaya pintu guanya terbuka. Atau apa itu yang biasa di kartun-kartun Jepang, kartun-kartun ninja itu kan ada diajarkan di situ lafaz-lafaz dan gerakan-gerakan tangan yang itu adalah mantra-mantra sihir. Atau yang ditulis di buku Harry Potter, ya, di filmnya, itu persis, itu sihir, yang namanya sihir seperti itu. Jangan kita, loh itu kan cuma hiburan, ya hiburannya kekufuran, na'udzubillah min dzalik. Ingat, mempelajari sihir, itu kekufuran. Apalagi kalau sampai memudaratkan. Sehingga para ulama itu sepakat tentang ya wajibnya dihukum tukang-tukang sihir. Kalau hukum Islam sangat jelas hukumannya. Ya, dihukum dengan hukuman mati. Tapi pemerintah yang melaksanakannya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat bagaimana sihir yang bagaimana dulu. Kalau mazhab Imam Ahmad mutlak, pokoknya kalau sihir kecil besar memudaratkan orang lain atau tidak dihukum. Seperti pernah ada kasus seseorang membuat rajah ya untuk supaya suaminya menjadi cinta, ditaruh di bawah bantal ya. Maka kemudian ketahuan sama suaminya yang namanya warga Saudi, dididik tauhid dari kecil, tahu ini sihir, ini dilaporkan ke polisi syariah. Rupanya ikhwan fillah azakumullah, itu dibeli ya dari seorang pembantu dari warga Indonesia. Ya, ilmu peletnya. Kemudian dihukum mati. Kemudian LSM yang ada di sini protes. Masa cuma gara-gara seperti itu dihukum mati? Nah, ini enggak tahu syariat. Enggak tahu syariat. Itulah bodohnya LSM atau yang menamakan diri dengan pembela HAM atau pahlawan HAM, ya kita terus terang saja. Karena mereka yang telah menghancurkan generasi muda dan telah mengobrak-abrik syariat ini. Ya. Mau ditegakkan syariat mengatakan, "Wah, ini tidak sesuai dengan zaman." Mau menertibkan anak-anak jalanan, anak-anak pang dianggapnya ini ya mereka kan bebas berapresiasi. Ini kan seni, ya Allah. Tato dianggap seni. Minum khamr dianggap seni. Allahul musta'an. Itu siapa ulah siapa yang seperti itu? Dan kita tidak menyalahkan aparat karena aparat pernah menegakkan dan pernah menertibkan dan menjadi tidak semangat lagi ketika mereka dituntut melanggar HAM. Menertibkan anak-anak pang ya dimandikan, digundul rambutnya, disuruh sholat katanya melanggar HAM. Memaksa sholat melanggar HAM. Astaghfirullahaladzim. Hadihi biladuna. Ini negeri kita yang sedang dicengkram ya, oleh orang-orang yang menamakan dirinya ya, pembela-pembela HAM. Kata Ustadzuna, Ustadz Muhammad bin Umar al-Sewid, itu adalah pistol yang menghujung ke kepala kita. Geser sedikit, HAM. Geser sedikit, HAM. Tertib sedikit, HAM. Hati-hati HAM loh, hati-hati HAM. Dan seterusnya. Akhirnya pemerintah kita tidak ya bisa berbuat banyak. Dan semoga kita doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Untuk bisa, jangan takut sama HAM, HEM, HOM itu. Gak usah takut. Di atas kebenaran. Ya, untuk memperbaiki negara ini. Kita dukung, kita doakan ya, setiap sholat kita untuk negara kita dan negara-negara yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Ingat, bukanlah bentuk ya, seperti apa yang dianggap oleh orang-orang sekarang. Kita solidaritas ke Rohingya itu berangkat ke sana, belum tentu. Bentuk solidaritas kita adalah doa. Doa kita, silahul mu'min. Pedangnya seorang mukmin lebih tajam daripada roket dan rudal. Silah. Barang siapa yang meremehkan doa. Doa-doa, ngapain doa? Kamu doa 1000 kali, gak bertindak, gak bakalan terjadi. Kata siapa? La yaruddul qadar illa doa, kata Rasulullah. Tidak ada yang bisa menggeser takdir Allah kecuali doa kepada Allah. Ada usaha kita yang menggeser takdir? Tidak ada. Tetapi dengan doa kita kepada Allah, Allah akan geser takdir tersebut. Dengan kehendak Allah. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, kenapa kita lemah? Ya, kita sendiri yang lemah, tidak mau berdoa kepada Allah. Makanya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan fitnah, ya, di setiap zaman la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min, tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang akan datang itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari. Kemudian di antara bentuk kita untuk ya bermuamalah dengan musuh, dan ini bisa kita amalkan apabila kita memiliki musuh, dan lebih luas lagi skopnya apabila pemerintah, ya, kita singgung tadi tentang rahimnya, dikarenakan di sini Al-Imam Nukathir ya membahas tentang adanya al-musana'ah, seperti kemarin yang sudah kita bahas, adanya diplomasi. Musuh manusia itu untuk melawannya diawali dengan diplomasi, dengan diskusi bersama mereka, menentukan jalan damai, ya, menemukan jalan yang lebih baik daripada perang. Ya. Maka dengan adanya diplomasi tersebut, barangkali minimalnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, menyalurkan bantuan kepada mereka. Dan kita buktikan, bantu secara rahasia ataupun terang-terangan, ya, bantu kemana? Ke ya instansi-instansi pemerintah yang memang berkompeten di dalam menyalurkan bantuan kepada pengungsi-pengungsi Rohingya ataupun saudara-saudara kita yang masih di Rohingya. Seperti itu. Kita bantu. Selain dengan doa, kita dukung pemerintah kita untuk berdiplomasi. Dan alhamdulillah pemerintah kita dari awal berdiri adalah salah satu negara yang sangat gemar untuk berdiplomasi, mendamaikan. Jangan sampai adanya pertikaian, jangan sampai adanya pertempuran. Dan ini adalah maslahat yang besar. Siapa sih pengin yang kita enggak aman? Seluruh orang pengin aman. Ya. Oleh karena itu, jangan seperti orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran, Al-Ma'idah. Yaitu ketika dalam keadaan aman, mereka menyerukan jihad, jihad, jihad. Ayo, kapan jihad? Orang-orang munafik di Madinah, ketika Rasulullah tidak berjihad, nuntut kapan kita jihad? Masa kita santai-santai saja cuma ibadah seperti ini, dalam keadaan di sana, saudara kita dibantai. Juga pendahulunya orang-orang Yahudi. Ya. Mereka meminta untuk diturunkan raja untuk memimpin mereka perang. Adanya Jarut. Sama-sama? Rut. Ketika diturunkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka, lari semuanya. Loh, dulu ketika kalian belum ada perang, belum ada jihad, ya, kowar-kowarnya jihad, kita harus jihad, kita harus jihad. Giliran ada jihad yang syar'i, kabur. Menganggap, ah, pimpinannya ini tidak sesuai dengan syar'i. Ini pimpinannya kurang ini, kurang itu. Bahkan kemudian menuliskan dan menyebarkan syarat seorang pemimpin. Harus alim mujtahid. Siapa pimpinan sekarang yang alim mujtahid? Sok siapa? Osama bin Laden? Buru-buru, seujung kuku pun bukan seorang alim. Siapa? Abu Bakar al-Baghdadi? La yu'raf bi talabil ilm. Enggak pernah dikenal menuntut ilmu. Dikenal saat berpidato, ya, menyatakan dirinya sebagai presiden ISIS. Siapa lagi? Tokoh-tokoh kalian. Ya. Apakah itu? Lah. Setelah ya mempersyaratkan dengan persyaratan yang sangat ya sulit, sampai tidak ada di dunia ini pun yang ya presiden dengan kriteria yang dia tentukan. Bahkan dia pun kalau jadi presiden enggak mampu seperti itu. Kriterianya, Masya Allah, alim, mustahid, bertakwa kepada Allah, dan ini, dan itu. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya pemimpin, idealnya memang seperti itu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling bertakwa. Tetapi manusia yang paling bertakwa seperti Nabi pun dianggap tidak bertakwa oleh Dzul Huwaisirah. Ya Muhammad, i'dil. Adillah wahai Muhammad. Ya. Ini setingkat Rasulullah. Setingkat Utsman bin Affan. Seorang yang sangat malu untuk bermaksiat sampai malaikat itu pun malu. Terhadap Utsman bin Affan. Hatinya sangat lembut. Pimpinan yang sangat mengayomi umat. Dituduh KKN. Didemo dari Basrah, dari Syam, dari Mesir. Kemudian menduduki Madinah. Yang ketika itu Utsman bisa saja memerintahkan pasukan ketika itu sahabat masih banyak untuk membendung dan memerangi mereka. Tetapi Utsman, lah jangan. Lebih baik korbannya saya dibandingkan kaum muslimin, para sahabat yang lainnya jadi korban. Begitu. Daripada perang antara militer sama sipil, wis lebih baik saya mundur saja wis. Gampangnya seperti itu. Daripada sahabat dan kaum muslimin yang lainnya perang, tertumpah darahnya, saya jadi korbannya. Itulah jernihnya pemikiran Utsman dan dangkalnya pemikiran Khawarij para demonstran. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, perlu kita memposisikan diri. Apa posisi kita? Ya, jika kita sebagai rakyat, posisikan sebagai rakyat. Ya. Berikan kesempatan kepada pemerintah kita, kita doakan untuk mengadakan musana'ah, adanya perundingan, adanya diplomasi dengan musuh-musuh kita. Siapa yang mengatakan tidak musuh? Musuh mereka. Orang-orang kafir, musuh. Ya, tetapi cara kita pun harus cara yang syar'i. Ya. Inilah hikmah adanya pemerintah. Yang disifati oleh Rasulullah SAW di mana kriteria-kriteria yang diberikan oleh orang Khawarij tadi dengan kriteria yang sangat banyak untuk menjadi seorang presiden atau pemimpin, dalam keadaan dia lupa dengan sebuah hadis yang sahih mutawatir dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah menasihatkan kepada umatnya, kepada para sahabat, satakunu umara, akan datang pemimpin-pemimpin yastanuna bi ghairi sunnati, yang mereka ya membuat aturan bukan dengan aturanku, membuat hukum bukan dengan hukumku, membuat kebiasaan bukan dengan kebiasaan sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadyi, dan mereka memberikan instruksi kepada rakyat bukan dengan instruksiku, bukan dengan perintahku, bukan dengan syariat Rasul. Qulubuhum ka qulubi syayatin ala jismani bani Adam, hati mereka seperti hati syaitan yang ditanamkan dalam bangkai bani Adam. Kayak apa itu gambarannya? Para sahabat ketika itu, afala unabiduhum bisayfi Rasulullah? Apakah kita boleh perangi mereka dengan pedang wahai Rasulullah? Kata Rasul, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih salat. Tasma wa tuti, dengarkan dan patuh, artinya jangan memberontak. Sekarang kita bandingkan, apakah pemerintah kita jahatnya seperti itu? Kan tidak. Baik. Alhamdulillah, menjaga keamanan kita, memberikan pelayanan kepada kita. Alhamdulillah. Sehingga disyukuri ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita tidak pandai-pandai mensyukuri, maka akan dicabut kenikmatan tersebut. Tiba-tiba hilang kenikmatan tersebut, kita enggak bisa apa-apa. Hilang kenikmatan tersebut. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, salah satu gambaran Hajjaj bin Yusuf, gubernur ketika itu, sholat di Madinah. Di belakangnya ada Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, sahabat-sahabat besar. Sholat subuh. Ya. 4 rakaat. Lagi mabuk karena memang hak imam itu aslinya pemerintah. Ya, hak menjadi imam, menjadi khatib itu pemerintah. Kalau di sini berarti Pak Wali Kota atau siapa? Bupati, Pak Bupati. Jadi yang memimpin sholat, memimpin apalagi khatib, aslinya beliau. Karena beliau sibuk dengan kepentingan yang sangat banyak, akhirnya diserahkan kepada kita para da'i. Alhamdulillah. Nah ini coba zamannya Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Zubair. Ya. Hajjaj bin Yusuf ini sebagai amirnya. Mimpin sholat subuh habis mabuk. Dan jangan dikira Hajjaj bin Yusuf ini khatam Quran, sholat malam khatam Quran 3 kali sehari. Mengkhatamkan Quran dalam waktu 3 hari. Jadi kalau sholat malam 10 juz bacanya. Tapi maboknya gak hilang. Hafal Quran setiap 3 hari selesai itu 30 juz. Bahkan pertama kali yang memberikan hizib-hizib Quran, batasan-batasan Quran yang ada di Mushaf Utsmani itu siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya. Dia sholat malamnya luar biasa. 1 malam 10 juz. Habis itu mabok. Habis mabok ngimami sholat subuh. Kayak apa itu keadaannya? Ya. Habis mabok ngimami sholat subuh, habis salam. Ya. diimami 4 rakaat, para sahabat bingung dan rakyat bingung. Tapi mau menegur, enggak berani. Ya. Kemudian menengok, mau saya tambah? 6 rakaat atau 8 rakaat? Gimana seperti itu? Jadi kita belum ada apa-apanya. Dicatat Hajjaj bin Yusuf itu membantai 100 ulama dari kalangan tabi'in. Hanya karena memandang gitu. Hanya karena menasehati dengan cara rahasia. Bukan di hadapan umum, bukan di mimbar, bukan di surat kabar, bukan. Tapi menasehati secara halus, baik, berdua. Tetapi itulah Hajjaj bin Yusuf. Itupun Anas bin Malik ya menyampaikan ketika mengeluh kepada Anas bin Malik, ya sahabat, wahai Anas bin Malik, kau sahabat Rasul yang paling tua. Ya. Bagaimana solusinya? Isbiru. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul isbiru hatta talaquni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian akan menemuiku di telaga Haud. Sabar. Berarti apa? Prinsip taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amr, baran kana au fajiran, jahat ataupun baik. Ya, itu adalah prinsip Ahlus Sunnah, di mana yang dikumpulkan dalam telaga Haud adalah orang-orang yang menjalankan sunnah. Karena ketika Rasulullah berada di telaga Haud, ada orang yang disingkirkan ke arah kiri. Manhum? Rasulullah mengatakan kepada Jibril, ya, kemudian fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu wahai Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan. Ya. Jadi yang masuk di situ adalah yang mengamalkan sunnah Rasul. Yang menunggu di dalam telaga Haud. Yang sekali minum akan hilang rasa haus ketika hari kiamat. Dikumandangkan azan tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaitanu fil lughatil arab mushtaqun min syadala idza ba'da. Kalimat syaitan di dalam bahasa Arab itu diambil dari kata syatana idza ba'da, maknanya adalah ba'da, jauh. Fa huwa ba'idun bi tab'ihi an tiba'il bashar, karena jauhnya tabiat syaitan dari tabiat manusia. Ya, karena tabiat manusia itu ingin benar, ingin damai, baik, tetapi tabiat syaitan itu jahat dan ingin membuat kerusakan. Wa ba'idun bi fisqihi an kulli khair, dan jauh dengan kefasikannya dari seluruh kebaikan. Wa qila, dan dikatakan syaitan itu mushtaqun min syata. Ya, diambil dari kata syata, li'annahu makhluqun min nar. Dikarenakan ya syaitan tercipta dari api, karena syata ya sesuatu yang membara. Kilahuma sahih, keduanya benar. Walakinil awwal ashah, akan tetapi pendapat yang pertama itu lebih benar, bahwasanya asyaitan secara bahasa itu dari syatana, maknanya ba'udah, jauh. Jauh tabiatnya dari kebaikan, jauh dengan kefasikannya dari kebaikan. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh penyair Umayyah bin Abi Salt ketika menyebutkan kisah-kisah Nabi Sulaiman, karena biasa penyair-penyair ya ini dijadikan ya syahid bagi lughatul arabiyah. Dikatakan fasih tidak fasih adalah dengan syair-syair zaman jahiliyah. Karena syair-syair zaman jahiliyah ini masih murni, masih fasih, tidak tercampur dengan kedatangan ya orang-orang luar, orang-orang ajam. Ayyu masyatin asahu akahu thumma yulqa fi sijni wal akhlal. Siapapun ya syatin, yaitu syaitan, jin yang melanggar perintahnya Nabi Sulaiman, akahu, maka akan ditangkap oleh Nabi Sulaiman, summa yulqa fi sijni wal akhlal, kemudian akan dimasukkan dalam penjara dan dikerangkeng. Ya, karena memang Nabi Sulaiman diberi ya kerajaan yang tidak akan pernah diberikan kepada orang setelahnya. di mana Nabi Sulaiman berdoa untuk diberikan mulkan, sebuah kerajaan lam tu'ta ba'du, yang tidak akan diberikan kepada orang siapapun setelahnya. Jadi tidak mungkin ada yang menguasai seperti kekuasaan Nabi Sulaiman, menguasai jin, menguasai angin, kecuali dari tukang-tukang sihir. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad ketika pernah sholat ya di Masjidun Nabawi, beliau mencekek jin, iblis tepatnya, iblis yang mengganggu sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicekek oleh Rasul sampai Rasulullah merasakan dinginnya lidahnya jin yang menjulur karena dicekek oleh Rasul. Dan nanti pada penafsiran juz amma ada, akan ada insyaallah, yaitu apa namanya, Nabi mencekek jin tersebut, dicekek sampai merasakan ya burdi lisanih, yaitu dinginnya lisan dari iblis tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kalaulah bukan ada doa saudaraku Nabi Sulaiman, yaitu menguasai jin, aku akan ikat iblis tersebut di tiang-tiang masjid, kemudian akan dibuat mainan oleh anak-anak kecil. Ya. Seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad pun mengetahui, tidak mungkin saya berbuat seperti itu, karena nanti ini akan membatalkan doanya Nabi Sulaiman. Dilepaskan iblis tersebut. Ya. Melepaskan jin tersebut yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada ya orang-orang yang berhujjah ya, nah itu Nabi Sulaiman menguasai jin. Saya kan menguasai korin saya, sudah kerjasama dengan korin. Sehingga ketika saya memerintahkan sesuatu, korinnya mengikuti perintah saya. Ya ini adalah kadzab, dusta. Karena berarti dia telah menganggap dirinya seperti Nabi Sulaiman yang telah diberikan oleh Allah kekuasaan untuk menguasai jin, angin, hewan dan macam-macam makhluk yang lain. Ya. Kemudian dalam bait syair pula, na'ad bisu'ad anka nawashutunu fabanat wal fuadu biha rahinu. Dalam bait syair Nabihah Ad-Dibyani, penyair jahiliyah, tentang ini syairnya syair percintaan sebenarnya, tetapi digunakan di sini untuk mengartikan makna syatana. Ya. Kalau kita artikan na'ti bi su'ad anka nawashutunu, ya, telah pergi jauh su'ad. Su'ad itu nama perempuan. Kalau di Arab su'ad, kalau laki-lakinya sa'ad atau sa'id, kalau perempuannya itu su'ad. Ya, telah pergi jauh darimu su'ad nawashutunu, dan telah bertempat tinggal dengan tempat tinggal yang jauh. Fabanat wal fuadu biha rahinu, sehingga semakin jauh dia dalam keadaan hati ini masih merindukannya. Nah, ini adalah bait-bait syair ya dalam percintaan, tetapi di sini dibawa oleh Al Imam Ibnu Katsir untuk menunjukkan makna syutun, asal kata dari syaitan, yaitu syatana, bermakna ba'udah, jauh. Di bait syair orang Arab jahiliyah ini ya memakai nawasutunu, ya, jauh tempat tinggalnya. Sutun ya, syutun itu jauh. Syatana bermakna ba'udah, jauh. Ya. Qala Sibawih, berkata Sibawih, Al-Arab taqulu tasyaitana fulan idza fa'ala fi syaitan. Orang Arab biasa mengatakan tasyaitana fulan apabila orang tersebut melakukan perbuatan setan, bermaksiat. Tasyaitana fulan, fulan melakukan perbuatannya setan. Ya. Ini orang Arab. Sehingga fasyaitan mushtakun minal bu'di ala sahih. Sehingga makna kalimat syaitan itu diambil dari kata syatana bermakna bu'd, jauh. Walihada yasummuna kulla man tamarrada min jinni au insi wa hayawan syaitanan. Oleh karena itulah dinamakan seluruh makhluk yang membangkang, yang tidak mau nurut dari kalangan jin, manusia ataupun hewan itu syaitan. Kalau hewan enggak nurut namanya syaitan. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikian kami jadikan bagi setiap nabi adanya musuh dari kalangan syaitan, ya, musuh syaitan, ya, yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Mereka saling mewahyukan satu sama lain, bekerja sama, saling memberikan informasi dengan zukhrufal qawli hurura, perkataan yang indah tapi menipu. Wa bi musnad Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad dari Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, ta'awwadz billah min syayatinil ins wal jin." Wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari setan-setan jin dan setan manusia. Qultu, maka Abu Dzar mengatakan, "Walil insi syayatin?" Apakah manusia itu ada setannya? Qala na'am, kata Rasulullah, "Iya, ada setan dari kalangan manusia." Wa fi sahihi Muslim an Abi Dzar ayda, dari sahih, dalam sahih Muslim dari Abi Dzar, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'u as-salat al-mar'ah wal himar wal kalbur al-aswad." Akan memotong salat seseorang wanita yang sudah haid, karena dalam riwayat lain al-haid al-huyad, wanita-wanita yang sudah haid, himar, keledai, al-kalb al-aswad, dan apa namanya? Anjing hitam. Qultu, maka aku katakan, "Ya Rasulullah, ma bal kalb al-aswad min al-ahmar?" Minal aswar, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah atau anjing kuning? Al kalbul aswad syaitan, ya, anjing hitam itu syaitan. Jadi kalau anjing hitam pekat itu syaitan. Qala ya. Ibnu Wahbin, berkata Ibnu Wahbin, "Akhbarani Hisham bin Sa'id an Zaid bin Aslam an abihi," dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, "Ana Umar bin Khattab raqiba birdauna," bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab itu mengendarai birdaun. Birdaun itu sejenis keledai, tetapi bukan keledai Arab. Ya. Jadi keledai Arab punya ciri-ciri khusus, dan ini birdaun adalah keledai peranakan dari keledai ajam, jadi dari luar Arab. Namanya birdaun. Kalau ada himar, ya keledai, itu cuma dua kalau yang Arab, wahsy atau ahli. Ya, keledai yang liar atau keledai yang di ternak, ya. Dan ada birdaun. Birdaun ini keledai dari luar Arab. Faja'ala yatabakhtar, dan jalan daripada khimar tersebut, keledai tersebut, jalannya sombong, membusungkan dada. Faja'ala yadribuhu fala yazdad illa tabakhtura. Kemudian dipukul oleh Umar supaya jalannya jangan congkak, ya. Dan nurut. Fanazala anhu, dan Umar akhirnya turun. Waqala ma hamaltumuni illa ala syaitan, tidaklah kalian memberikan tunggangan kepadaku kecuali syaitan. Yaitu apa? Tunggangan yang tidak mau ditundukkan. Itu berarti syaitan. Ma nazalat anhu hatta ankartu nafsi, dan senantiasa sampai aku mengingkari diriku sendiri, kata Umar. Yaitu, ya, bahwasanya, ya, keledai-keledai seperti itu adalah syaitan. Hewan-hewan yang tidak nurut itu adalah pengaruh-pengaruh syaitan. Kemudian ar-rajim bima'na maf'ul ay annahu marjum matrud an khairil kullih. Makna rajim itu maknanya maf'ul, objek. Marjum, terlempari dan dilemparkan dari seluruh kebaikan. Jadi jauhkan dan dilemparkan dari kebaikan. Makna fi'il wazan fa'il, ya, dalam lughatul arabiyah itu bisa bermakna mubalaghah dari fa'il, isim fa'il, atau mubalaghah dari isim maf'ul. Nah, kalau di sini rajimnya ini sighah mubalaghah dari isim maf'ul, maknanya fa'il, ya. Inilah keindahan bahasa Arab. Jadi satu kata wazan, timbangan kata satu kata, satu sisi bisa menjadi pelaku fa'il, satu sisi dalam kesempatan tertentu bisa menjadi maf'ul, objek. Sehingga para ulama mengartikan rajim, ya, pertama adalah marjum, maf'ul, yang dilempari. Yang pertama yang dilempari dengan rujum al-syayatin, dengan bintang-bintang. Ya, ketika mencuri-curi khabar dari langit. Atau bima'na rajim, maknanya fa'il, li'annahu yarjumun nas bil waswas warraba'if. Dikarenakan syaitan, ya, ini melempari manusia dengan was-was dan kejelekan-kejelekan. Jadi bisa bermakna dua. Ya. Rajim bimakna yang dilemparkan, yang dilempari. Yang dilemparkan dari kebaikan dan dilempari dengan bintang-bintang di langit. ketika mencuri-curi khabar dari langit, atau rajim bima'na mubalaghah dari fa'il, isim fa'il. Ya. Maka apabila dari isim fa'il yang merupakan ya pelaku dari sesuatu sifat tertentu, maka maknanya yarjumun nas bil waswas. Syaitan itulah yang senantiasa melempari manusia dengan was-was dan bisikan-bisikan jelek. Ini makna daripada rajim. Sehingga kita sudah selesai alhamdulillah ya ta'awud, ya tafsir dari ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga dengan penafsiran ini semoga kita lebih bisa mentadaburi makna Al-Qur'an, lebih bisa mentadaburi kalamullah, dan lebih bisa ya akhirnya lebih menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.